الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هذا الرجل نصر الله به السنة فأكرمهم وأهان أهل البدع وقمعهم ورفع الله به راية السنة. Orang ini yaitu Khalifah Al-Mutawakkil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dengannya as-sunnah, maka ia memuliakan ahlus sunnah dan menghinakan ahlul bid'ah serta menundukkan mereka para ahlul bid'ah, dan Allah Ta'ala tinggikan dengannya bendera as-sunnah. Wa kama qama'a ahlul bid'i qama'an nasara وألزمهم بالتزام الذي وألزمهم بالتزام الزي الذي اشترطه عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المخالفة للمسلمين في اللباس وفي المركب والجلوس. Dan sebagaimana Al-Mutawakkil rahimahullah menundukkan ahlul bid'ah, ia pun menundukkan pula orang-orang Nasara, dan ia mewajibkan mereka orang-orang Nasara untuk senantiasa berpenampilan yang dipersyaratkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada mereka, berupa menyelisihi kaum muslimin, berbeda dengan kaum muslimin dalam hal pakaian, kendaraan dan duduk, yakni had حتى يتميزوا عن المسلمين بشعار الذل, yaitu agar mereka terbedakan dari kaum muslimin dengan syiar kehinaan. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang artinya, hingga mereka menyerahkan jizyah secara langsung dalam keadaan hina. فَهُمْ kama yu'adduna al-jizyata wa hum saghiruna kadhalika la budda an yuzhira athara hadha as-sighari 'alayhim fi malabisihim wa majalisihim fi tamayyuzihimul dhalili عن المسلمين الذين أكرمهم الله وأعزهم بالإسلام. Maka mereka orang-orang Nasara sebagaimana mereka menunaikan, membayar jizyah dalam keadaan hina, demikian pula wajib bagi mereka untuk menampakkan tanda-tanda kehinaan ini pada mereka, baik dalam pakaian mereka, dalam majlis-majlis mereka, dan dalam perbedakannya mereka dengan hina dari kaum muslimin yang Allah muliakan dengan Islam. Akrama dan a'azza semakna, bermakna memuliakan. Al-izzatu lillahi walirasulihi walilmu'minina wadzillatu li'a'da'ihil kafirina walillahil hamdu. Kemuliaan hanyalah milik Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, sementara kehinaan diperuntukkan bagi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, orang-orang kafir. Walillahil hamdu. Faqad nasarallahu bihil islama wa ahana bihir rawafidha wa hadama maqbaratal husaini wa hawwalaha ila mazra'atin. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Islam dengan Khalifah Al-Mutawakkil, dan Allah ta'ala hinakan dengannya orang-orang Syiah Rafidah, dan ia yaitu Khalifah Al-Mutawakkil meruntuhkan kuburan Al-Husain dan memindahkannya ke sebuah ladang pertanian. Wa athara dhalika ahlal bid'i wa ahlad dalali. Dan hal itu membuat marah para ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Faqalu fihi syi'ran yadhummunahu qabbahahumullahu wa'tabaru hadha min masalibihi. Maka mereka para ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat pun berkata, mengucapkan sebuah syair tentang Khalifah Al-Mutawakkil, mencela Khalifah Al-Mutawakkil. Semoga Allah memperburuk mereka, dan mereka menganggap bahwa ini termasuk di antara aib-aib Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah. Wa huwa wallahi min mahasinihi rahimahullahu. Padahal hal itu demi Allah termasuk di antara kebaikan-kebaikan Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah. Wa nas'alullaha an yu'liya darajatahu fil jannati. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah meninggikan derajatnya, Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah, di dalam surga. Wa qala ba'dul ulama'i, dan sebagian ulama mengatakan, innallaha a'azzal islama bi thalathatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan Islam dengan tiga orang. Bi Abi Bakrin fi qam'ihi liriddati. Yang pertama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam penundukannya terhadap orang-orang yang murtad. Wa bi Umar bin Abdul Aziz fi raddihi lil maghalimi. Yang kedua dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dalam ia mengembalikan hak-hak orang-orang yang dizalimi. Wa fil mutawakkili fi raf'ihi rayat sunnati wa qam'ihi rayat al-bid'i rahimahullahu. Dan yang ketiga dengan al-mutawakkil rahimahullah dalam ia meninggikan bendera as-sunnah dan penundukannya terhadap bendera kebid'ahan rahimahullah. Wa qabla dhalika a'azzallahu ahla sunnati bil imami ahmada. Dan sebelum itu Allah Ta'ala memuliakan ahlus sunnah dengan al-imam Ahmad rahimahullah. Wa ma mawqiful mutawakkili illa asarun min asari sumudil imami Ahmada fi muwajahati dalali wal bid'i rahimallahul jami'a. Dan tidaklah sikap al-mutawakkil rahimahullah melainkan sebuah pengaruh dari pengaruh-pengaruh kekokohan al-imam Ahmad rahimahullah dalam menghadapi kesesatan dan kebid'ahan. Semoga Allah merahmati mereka semua. Ala kulli halin yushkaru ala dhalika. Bagaimanapun juga apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah patut untuk disyukuri. Wa nas'alullaha an yujziyahu ahsanal jazai ala ma sana'a fi nasrihi lisunnati wa qam'ihi lil bid'i. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah membalas al-mutawakkil rahimahullah dengan balasan yang terbaik atas apa yang telah ia lakukan dalam menolong sunnah dan menundukkan kebid'ahan. Wa fi ba'di kutubi ahli sunnati dhukira fit tarikhi annahu lamma ja'a hadzal khalifatu amara ahla sunnati an yu'linu sunnata fil masajidi fatasadda litadrisi adadun minhum Abu Bakr ibn Abi Shaybata wa Uthman ibn Abi Shaybata fakana yahduru majlisal wahidi minhum aksaru min 20,000. Dan dalam sebagian kitab-kitab Ahlus Sunnah disebutkan di dalam sejarah bahwasanya tatkala datang khalifah ini yaitu Al-Mutawakkil rahimahullah, beliau memerintahkan Ahlus Sunnah untuk mengumumkan, menampakkan as-sunnah di masjid-masjid. Maka sejumlah ulama pun tampil mengajarkan ilmu syar'i. Di antara mereka adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Utsman bin Abi Syaibah. Maka hadir di majlis salah seorang di antara mereka lebih dari 20 ribu orang. Qala warrasmu wa'alamu dalalati qad baqiya qawmun ya'maluna biha wa yada'una ilaiha. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, simbol dan tanda-tanda kesesatan masih ada kaum yang mengamalkannya dan mendakwahkannya. Yuridul muallifu rahimahullahu anna likulli qaumin warifun. Al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala maksudkan bahwa setiap kaum ada yang mewarisi mereka. Faqat warisal jahmiyata aqwamun yadinuna bibida'ihim wa dalalatihim wa yunaduna biha wa yad'una ilaiha wa yu'allifuna fiha al-mu'allafati wa yad'una fi majalisihim ila bid'atihim. Sungguh ada kaum-kaum yang mewarisi orang-orang Jahmiyah. Mereka beragama dengan kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan orang-orang Jahmiyah. Mereka menyerukannya dan mendakwahkannya. Dan mereka menulis tentang kebid'ahan-kebid'ahan orang-orang Jahmiyah tersebut, karya-karya tulis. Dan mereka mendakwahkan kebid'ahan mereka di dalam majlis-majlis mereka. Qala la mani'a yamna'uhum wa la hajiza yahjizuhum amma yakuluna wa ya'maluna. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada yang menghalangi mereka, tidak ada yang menutupi mereka dari apa yang mereka ucapkan dan amalkan, yaitu orang-orang Jahmiyah tersebut. Al-zahiru annahu yaqsidu anna ahlad dalali adu linashri bida'ihim ba'da zahabil mutawakkili rahimahullahu. Yang nampak adalah bahwa yang dimaksud al-imam al-barbahari rahimahullah bahwa orang-orang yang sesat kembali menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka setelah wafatnya al-mutawakkil rahimahullah. Walakin laisa lahum sultanun kama kana lahum min dhi qablu. Namun mereka tidak memiliki kekuasaan sebagaimana yang mereka miliki sebelumnya. Waja'a ba'dal mutawakkili bimuddatin al-qadiru. dan datanglah setelah Khalifah Al-Mutawakkil beberapa waktu Khalifah Al-Qadir rahimahullah. Wa kataba aqidata ahli sunnati wal jama'ati wa nasharaha fil 'alamil islami. Khalifah Al-Qadir rahimahullah menulis tentang akidah ahli sunnah wal jama'ah dan menyebarluaskannya di dunia Islam. Wa hadha thani khalifatin min al-khulafa'il abbasiyina yaqumu binasri sunnati wa raf'i rayatiha wa kabhi jimahi ahlil bid'i. Dan inilah khalifah yang kedua dari para khalifah Abbasiyin yang menolong as-sunnah, meninggikan bendera as-sunnah dan menundukkan ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.